Kita akan mulai membahas buku dengan judul At-Tadhkirah. Buku At-Tadhkirah ini ditulis oleh ulama yang sangat masyhur. Tentu nanti kita akan membaca biografi manusia yang telah dikaruniai oleh Allah nikmat ini dengan ilmu dan iman. Dan judul aslinya adalah At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umulul Akhirah atau Umuril Akhirah, yang artinya kalau dalam terjemahan buku kita ini, bekal menghadapi kehidupan abadi. Kalau ini terjemahan yang ditulis oleh penerjemah ya, kalau kita terjemahkan secara letterlet, sebenarnya At-Tadhkirah artinya peringatan. Fi Ahwalil Mauta, semua yang berhubungan dengan seluk-beluk kematian, wa umuril akhirah, dan semua yang berhubungan dengan urusan akhirat. Kalau saya ringkaskan lagi adalah perjalanan menuju ke akhirat. Buku ini 2 jilid, dan kita insya Allah, semoga Allah berkahi, berusaha untuk menyampaikan semaksimal mungkin dan merincikan dan menyelesaikan sekaligus buku ini. Semoga saja ini bisa menjadi amal jariah buat kita dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat, karena memang mengingat masalah bahasan-bahasannya ini adalah bahasan yang sangat luar biasa. Artinya tidak ada lagi yang bisa mengalahkan puncak daripada mencapai keimanan dari bahasan seperti ini, atau mengalahkan bahasan ini. Kita lihat poin-poinnya, ada kematian, ada masalah ruh, ada alam kubur. Ya, ini masih di cover depannya buku kita ya. Ada bahasan di situ. Di bagian depan buku ini ada dilihat poin-poinnya. Ada kematian, ruh, alam kubur, tanda-tanda kiamat, tiupan sangkakala, syafaat, catatan amal, sirat, kemudian surga dan neraka. Untuk lebih lengkapnya, kita akan membahas terlebih dahulu siapa penulis buku ini. Dan itu ada di halaman pertama di bahasan kita tentunya ya. Tetapi seperti biasa, saya sudah sering mengingatkan Bapak Ibu sekalian, kalau membaca buku dimulai dari apanya? Nah, daftar isi. Cuma 3 orang yang tahu, Masya Allah. Yang lain entah ke alam mana ya. Daftar isi harus terlebih dahulu. Daftar isi itu akan membantu kita memahami ringkasan dari apa yang akan dibahas. Nah, karena kita mau bahas sama-sama, maka gak ada masalah kita mulai dari awal sampai akhir. Tapi kalau Bapak Ibu beli buku sendiri, maka lihat daftar isi untuk menarik kita supaya mau membaca dan menyelesaikan. Baca daftar isinya, lihat mana yang paling mengkelitik buat kita, tanda kutip di sini, lalu mulai baca dari situ. Itu insya Allah akan membantu kita untuk bisa menyelesaikan buku. Kita mulai dari daftar isi sebelum membaca biografi dulu. Di daftar isi di sini, sudah lihat daftar isinya? Jangan dianggap remeh ya, dibuka ini daftar isinya, lihat dulu. Sudah? Biasanya ibu-ibu tuh suka rewel, disuruh A buatnya B ya. Ngeyel dulu baru melakukan. Jangan tersinggung ya. Kalaupun tersinggung apa boleh buat. Tapi ini hanya sekedar mengingatkan saja. Di sini disebutkan di pembukaan, dan ini akan kita fokus nanti bahasan juga, biografi Imam Al-Qurtubi. Ya, tentu ada kata pengantar penerbit segala macam, pengantar pentahkik, ini tidak kita perlukan. Kita masuk ke biografi Imam Al-Qurtubi. Nanti kita akan ketahui siapa namanya, beliau lahir di mana, apa kegiatannya, bagaimana sampai bisa menjadi ulama besar, hidupnya tahun berapa, dan seterusnya. Itu terinci semuanya, nama dan nasab Imam Qurtubi, kota Cordova di Spanyol, ini tempatnya beliau pada masa-masa kejayaan Islam dulu. Kemudian guru-guru Imam Qurtubi, guru-guru Imam Qurtubi di Andalusia atau di Spanyol, guru-guru Imam Qurtubi di Mesir. Kemudian karya Imam Al-Qurtubi, wafatnya Imam Qurtubi, kemudian tentang masalah kitab At-Tadhkirah yang sedang kita bahas ini. Kemudian masuk ke inti bahasan-bahasannya, yang paling pertama dibahas masalah kematian. Dan di situ segala macam yang berhubungan dengan kematian akan dibahas. Saya tidak bacakan satu persatu karena akan kita baca nanti insyaallah. Semua berhubungan dengan masalah kematian lengkap sekali dibahas. Kemudian ada proses kematian. Jadi beliau pisahkan masalah itu. Beliau menjelaskan dulu tentang masalah kematian secara umum, kemudian ada proses kematian. Ada babnya. Kemudian pindah ke alam kubur. Ini juga panjang lebar, pasalnya cukup banyak ya. Alam kubur, semua berhubungan dengan masalah kuburan. Karena ini adalah hal yang gaib, maka dirincikan. Kemudian ada tiupan sangkakala, ini juga dengan beragam macam judul di situ. Dari hancurnya alam semesta, tiupan sangkakala yang pertama, dan seterusnya, segala macam hal yang dibahas. Kemudian ada syafaat, setelah dibangkitkan di mahsyar, nanti ada pertolongan-pertolongan dari orang-orang yang sudah berhasil lolos untuk membantu kerabatnya, kenalannya yang belum lolos untuk masuk dalam surga. Kemudian ada buku catatan amal. Dan segala yang berhubungan dengan masalah buku catatan amal itu. Kemudian pertanyaan dalam hisab. Hal-hal yang akan ditanyakan kepada manusia. Pembicaraan antara seorang manusia kepada dengan Tuhannya Allah. Pembicaraan dengan para malaikat. Kemudian ada telaga atau haud. Telaga Nabi alaihi salatu wassalam. Karena ada dua ya. Kalau di mahsyar namanya haud. Kalau di surga namanya Al-Kautsar. Dan ini khusus bagi orang yang sudah lolos dari timbangan amal, sudah menuju ke surga, akan menuju ke surga, maka dia boleh minum dari telaga ini. Kemudian seputar mizan. Dan mizan adalah timbangan amal maksudnya. Ini semestinya diterjemahkan, tapi mungkin entah pertimbangannya penterjemah kita ini apa. Yang jelas seputar mizan maksudnya seputar timbangan mestinya. Karena timbangan ini butuh dirincikan juga ya, seperti apa sih timbangan pada hari kiamat. Jadi bukan seperti timbangan yang kita bayangkan di pasar kita ya. Tapi timbangan yang memiliki lisan ya, bisa berbicara, bisa memuji orang yang beriman, bisa menghardik orang-orang yang kafir dan seterusnya. Kemudian ada sirat. Bahasan sirat itu kan urutan semua, saya baca induknya ya. Sirat adalah jalan yang dibentangkan di atas neraka. Semua kita pasti akan melewati itu. Tetapi yang beriman akan lolos. Ada yang secepat kilat, ada yang secepat menunggangi kuda, ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti orang berjalan, ada yang seperti orang merangkak dan dia tercabit-cabit dengan adanya duri-duri besi di sana. Dan ada juga yang jatuh ke dalam neraka tergantung daripada amalnya. Ini yang akan dirincikan nanti panjang lebar masalah itu. Dan yang terakhir adalah masuk dalam masalah bahasan sirat, adanya surga dan neraka. Surga dan neraka. Ini kurang lebih induk daripada daftar isi yang akan kita bahas.